Lukas, Hondongam, 10, Kaseha. Mentame kota yari kupuang Yesus, ya melalui tahu mulai indo kota ya to'o. Ilan indo kota, deme sepunggawa na tuan pasima, tak dem pada satu makaka isanga Sakeus. Napi mulu duka lamu ita puang Yesus, sapu tak malah ke patah lebudan na tau, lak bilak din na me satu mahempo. Ya kumon dan numpendelo ita buda, anong teka imesa kajuara akan nawa. Anamala duka mu ita puang Yesus kelium. Tapan na nalambit puang Yesus indo kajuara, ya natungay lanyam ananapak kada inawa. O Sakeus, pasiha itu hum akalapahal wak toh hodio banam mutemo. Nakandisihan duka tu Sakeus, anong tahime puang Yesus ilambanwan na sola na ponoy katilalasam. Inggan nataw tumuy tay maknong naum, lambik makada nawa. Akan na naaku ito hodio banwan na tumadosa. Ya ke Deus Sakeus, anong patulay puang Yesus nawa. O Tuan, bahiduan na kuleku, laku pak kamasih laku to mase-mase. Anala ko to puha kupalangan ngambak besi manna, laku pasulian pengepak tilupi. Na timba puang Yesus nawa. Allo temo nalambi ung kasalamasan ni sinen de banua. Akai ko duka un lumbungan ko kamatapasan na Abraham. Aka kau to disangai anak mentolino, sule umpea analam pasalama inggan na tobulim. Masalli pindo to budam penyi tulak na puang Yesus, yang pala o umpea pangan dio na kapahintaan na puang ngala ta'ala. Aka watweta to'o, Dios si kahuku Yerusalem puang Yesus, anna nasa nga tau, kapahintaan na puang ala ta'ala labalik na palakon nila nindelino, susi to mahajalino makpahenta. Yang makalam puang Yesus nawa, deme sa anak pua, lalek bak laku betu mambela dilanti menda di to mahaja mane mak pasuli. Lameng kalaui, untambai 10 sabuakna, anak natawa isan da si mesa duit bulawam, anak nawani. Pupembea ya inde doi, sule laku mak pasuli. Sapok buda tau ilan indo betu, ungkabas si ilan apoto mahaja. Ya lesuk na indo anak pua, usuan tau lau laku indo tolanongi dilanti nawaam, inde tahu tak kipohai laki poto mahaja. Sapok dilantik siam menda di to mahaja, mane mak pasule laku betona. Sule, untambai nindo 10 sabuakna, akala sule na tulasa sana kaamom palolonganna. Ya sule mesa indo sabuakna, anamak kadai nawa, o tuam, indo mesa duit bulawan numbenna, ya ku pepembea ulambik mala tilupik 10. Natimba indo puena nawa, mapia, awana sik da sabuak mapiako. Malako dikatappa yumpalako kahakah bahin ni, nasuhun temo, laku akak kolom pahenta 10 kota. Puhai, ya sulen duka indo sabuak kaduanna, anamak kadai nawa, o tuam, indo mesa duit bulawan numben ne, ya ku pepembea ulambik mala tilupik 5. Mak kadoon indo puena nawa, laku akak kolom pahenta 5 kota. Puhai, suleo ome sendo sabuak na namak kadai nawa. Indo doi umbenna indem. Kuan na kuputu sampim. Aka kukahyak ko anu kuisang ku ua mesa ko to makaha. Si mwala beba indo taiku mampuan ni. Ana si mpupuk beba ko tanangam moyan na taiku ntanan ni. Ia nawa nindo puena. Iko mesa ko sabuak kadake gau. Dadi indo sian tulak mulam pepeta hungkung ko. Aka misa milik. Mua kau mesa to makaha, si mula bebe indo takau mampuan ni, ana si mpupuk bebe tanangan mu yang natakau untanan ni. Ia akan nata yumbeni inde doi laku to simpake anak doi, anama laku tahima si tonda anak na kesule. Mane mak kada indo to mahaja laku indo tau si kadehe nawa am, ala itin doi, anam bempole pilaku indo to mampuas 10 doi bulabam. Sapuk sangi mentimba indo tau nawa, tuam, kisah nga 10 niya doik na. Natimba indo to mahaja na wa, kutulasang kwa, menamen na mala dikatappa yung palako indo puha di BM, tawya to o la dihangan niyang polepi. Sapok menamen na tak mala dikatappa yung palako indo puha di BM, iala dialapisan niya lawin lamay kalena. Anna temo, bawa asan niya maitimbalingku tomo kaumpo to mahaja at, pateyasan niya dioloku. Puhay matulak puan Yesus, lebal nung pendelo indo to buda lulanya Yerusalem. Tapa nung pinanday tondak Betfagian na tondak Betania diotanya tesaitun, Ya suan dua pasikolan na mendiolo nawa. Pendiolo kok lako dia tondak tapi nandaya. Aka sulit kok tolako. Ya lambi unak me sakit ledai lunda ha disakit lombe. Tadempi disakai. Buka ya anum bawa ya diomai. Anama kak todeng kok ungku tanai nawa. Aka numbuka ya. Wani akan apa haluan dewata. Ya lek bonin doto dua. Sampai na lambi si daun basusi indo puhan na tulak puang Yesus. Mahasani nabuka indo keledai, mak kadang puan na nawa. Akan nambuka ya iting keledai. Natimbain nawa. Akan na pahaluan dewata. Ya nababa nindo keledai laku puang Yesus. Sule lako, mualain cubana, anna nalapian nindo keledai, manemuak e puang Yesus langen. Mahasani melau sake indo keledai, ya budan tau mualai cubana, anna naampai laku lalam, lanolan na puang Yesus tanda pak pakasar lena. Tapana lalanda kaya lako Yerusalem puang Yesus dio indo lala ia pomaitanete saitun. Ya napahandu si katambo indo Buddha pasikolan na umpak kasale puang Allah Ta'ala pono katilalasam aka puham muita Buddha tanda memangemangan na kaya puang Yesus. Nawa. Katambasan to mahaja to sulay lasangan na dewata. Masanam mi pole abo suhuga. Dipak kasale to yabo unge handam matande. Sanakanaka to ilang kakalibuan na parisi. Ilan nindu alala na tabuda mak kada nawa. O tungguhu, pupingkam ma indela ko pasikolamu. Natimba puang Yesus nawa. Taa, aka kutulasan ko, maka lameng kam ma inde mai tau, ya inde mai batu la sika tamba. Tapan undundu la ko Yerusalem puang Yesus anna napahandam mi indo kota, ya nasa hoin na mak kada nawa. Oa to Yerusalem, pidah hakela misan na allo temo lalan na tungka kamasan nangam. Sapo temo, tak malamu ita akan tibuni lako kalemu. Ladewa tun na sule balimu umbunduk kwa. Iyalah na tampoi tembok kotamu, anna nao lai na lebo kwa nasi kukui. Lana pempak deang kwa, susi isinna teeng kotamu, lambik tak deme sabatu latiato diongyanna. Lada diingganna ya to'o, akan tak misan nak mua, waktu nanti mo na pilambi ikua puang Allah Ta'ala. Puha ya to'o, lek bom puang Yesus tama pak hantian na banu dewata. Sule tama, tapuh hamba siha lawingkan na to si balu-balu ilaam. Anaman yang pak tulai indo tau Buddha na wa. Den tisuha ilam batta kada dewata na wa, banuang kula nonge hupa tau mak sambajam. Sapo umpada dihia iku pak mesaan na pak bulele kalasi, anna pak tombongan na to mabokwal lo. Allo mak pak gua puang Yesus ilam banua debata. Ingan na kapala sando solatullah tak pepondongan na Musa anna pepunguk na to Yahudi, sanyi melok la na patei, sapo tak piden na italalan na lamala na patei, akan ingan na to Buddha lula kuasa pinapan na tulak na puang Yesus.